Nah, jeng dawuhipun Allah ingkang angka kalih, wa bil walidaini ihsana, lan sira iku tansah tumindak becik marang wong tuamu sak keloron. Nggih, dumateng bapa biyung, dumateng bapak simbok, dumateng pae lan mae, dumateng papah mamah gitu. Papah gedang, mamah telo. Niku nek cacah sak niki mastani ngoten niku. Niku tiyang sepuh sak keloron niku kedah kita sedaya ngabekti dumateng piyambakipun. Nggih. Imma yablughanna indakal kibara. Luweh-luweh malih menawi tiyang sepuh niku sampun ngancik yuswa manula. Manusia lanjut usia. Sebab napa? Kula pareng nek menawi kula pareng matur nggih. Kathah-kathahipun menungsa iku piyambakipun sabar gula wentah dumateng anake. Dumateng jabang bayi sing tesih cilik nggih digendong-gendong. Ten mereka meriki didongake kebecikan anakku sing bagus dhewe sing ayu dhewe iso nek gedhe dadi wong sing mituhu lan sak pituritipun. Niku nuwun sewu nggih. Tiyang sing paling jahat kemawon, tiyang sing paling kafir kemawon sauger fitrahipun niku tasih murni, niku mesti dheweke bakal ngabekti dumateng anake. Bakal sayang, welas asih dumateng putra-putrane. Sebab nopo? Sebab dheweke niku nggadahi pangarep-arep, nggadahi penjongko, nggadahi cita-cita. Sumbene aku tua, sumbene anakku gede, iso golek duit, duite disetorke aku. Nek aku wis kepleh-kepleh ra iso ngopo-ngopo, aku digulawentah diopeni dening anakku. Dadi nek enten wong ngopeni anake sayang, anake diambungi sengak-sengok, niku lumrah, akeh tunggale. Ning nek enten menungso, kok sayang dumateng tiang sepuhipun, wong tuane diambungi sengak-sengok, digendong nek tiang sepuhipun mboten saged mlampah, didulang, didusi kanthi rasa welas asih, niku langka. Sebab menungso niku mikir aku ngopeni wong tua kek badine apa? Wong tua wis ra iso ngasilake duit. Nggih. Mung karek ngenteni mati. Nggih mboten. Dados tiyang niku menawi piyambake nuwun sewu, nalika ngopeni bocah cilik niku duwe pangarep-arep golek bathi. Golek bathi kadonyan. Ning ngenteni supaya anake kuwi ndang gedhe dawa umure. Ning nek ngopeni wong tua niku anak-anak pangarep-arepe napa? Muga-muga bapak simbok gendang cepat mati, ngoten to nggih. Na'udzubillahi min dzalik. Niku mboten pareng. Sebab niku cara berpikir tiang-tiang kafir. Wong kafir niku nek nindakake setunggal perkawis kebecikan niku sedanten ditimbang mawi bondo donya. Bathi apa ora aku ning alam donya nek ngopeni wong tuwek iki. Mila tiang-tiang kafir na'udzubillahi min dzalik wonten negara kafir niku tiang-tiang sepuh sing pun manula, pun TOP nggih, tua ompong peyat. Kempong pira jambul uwanen. Niku pun mboten iso ngasilke duit mung ngriwet napa niki? Nyeriwel-nyeriwel limawon, ganggu mawon niku disuntik mati. Disuntik cus, Pak, katuran sari nggih, didusi resik, didulang warek kaya wangi, dikengken sari ban niku disuntik. Bablas mati. Hore. Wong tuaku wis mati, aku wis ra duwe tanggungan apa-apa. Na'udzubillahi min dzalik. Menika nalisir saking dawuhipun Allah Subhanahu wa taala. Napa melih tiang-tiang sepuh dibuang ten nggih panti-panti jompo na'udzubillahi min dzalik. Nggih. Sebab umat Islam niku didhawuhi dening Allah ngabekti dumateng tiang sepuh. Lah bathine apa aku nek ngopeni wong tuwa iki kan nindakake amal niku ra golek bathi. Bathine kathah para jamaah. Sepindah bathi ten ngalam donya, angka kalih bathi wonten alam akhirat. Nggih, sebab Allah niku ingkang nyipta donya lan sak isine. Allah Subhanahu wa taala paling mangertosi endi sing becik kanggone menungsa. Sing becik tumrape menungsa, nek duwe wong tuwa sing wis sepuh, sing kang sampun manula, niku dipun gula wentah diopeni. Kula dereng dangu nate ngaturaken pengajian wonten Masjid Agung Manunggal Kabupaten Bantul. Kula matur bilih kinten-kinten pinten-pinten wulan kepungkur niku wonten Bupati Indramayu. Bupati Indramayu. Bupati niku wong sugih blegedhu napa wong kere? Wong sugih, wong pangkat, dihormati, diajeni dening tiyang kathah. Ning Bupati Indramayu niki luweh remen napa nggih? Mengundurkan diri, lengser ke Prabon. Saking derajat bupati ini pun. Niku mengkuwi gati nopo? Mengkuwi gati nduweni karep sebab piyambakipun niku kepengin fokus gula wentah bapake ingkang sampun sepuh ingkang nembe gerah. Terus piyambake matur aja nganti sing wingi mamak kula sedo kula mboten iso ngancani mamak. Ning sakniki kula ajeng ngancani bapak kula. Gula wentah bapak kula. Ndulang ngedusi njungkati ngancani bapake ingkang sampun sepuh ingkang nembe gerah. Jabatane bupati diguak nih para jamaah. Niku wong sing bejo. Wong sing jos gandos top marko top. Elok nih. Niku menungso longko sewu siji paribasane. Benten perangane menungso niku malah tiang sepuh niku dipun lerwakake ming krana mburu bondo donya. Kula kiyambak mboten saged jamin nek kula saged kados bupati niku ananging kula tansah aja-aja dumateng diri kula priyambak sumrambahipun dumateng para jamaah sedaya nek lali-lali muga-muga tansah dielingke dening Allah Subhanahu wa taala tansah nyuwun dumateng Allah dipun datesaken anak-anak ingkang tansah mituhu bangun miturut dumateng tiyang sepuh kalih batine napa niku wong sing ngabekti sepindah nggih piyambakipun insyaallah tansah pinaringan pitulungan dening Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi dawuh, "Kana Allahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhi." Allah Subhanahu wa taala tansah paring tetulung, tansah paring pitulungan dumateng titahipun sauger titah kala wau tansah paring pitulungan dumateng sedulure sami-sami umat Islam. Nggih. Tetulung dumateng sedulur Islam niku dadi sebab kita sedaya diparingi pitulungan dening Allah. Napa malih kita sedaya tetulung dumateng tiyang sepuh? Kita sedaya piyambak. Ingkang dipun dawuhaken dening Allah, kowe iki tulung ana wong tuamu, ngabekti marang wong tuamu, gula wentahan wong tuamu. Nek wong tetulung marang umat Islam sing dudu wong tua wae, ditulungi dening Allah napa malih kita sedaya ngabekti dumateng tiyang sepuh mesti bakal ditulungi dening Allah. Lan sampun kathah kaca benggala. Cermin percontohan utawi tepa patuladan ingkang saya wonten ngalam kadonyan. Menungsa niku nek piyambakipun ngabekti dumateng tiyang sepuh, mulya ten ngalam donya, mulya ten akhirat. Kosok wangsulipun sampun kathah kedadosan ten ngalam donya. Menungsa sugih blegedhu duweni derajat lan pangkat ning piyambake pun kurang ajar. Bale lo legung dumateng tiyang sepuhipun. Ngendel-ndelke bandane, ngendel-ndelke pintere, ngendel-ndelke solehe, terus kurang ajar dumateng tiyang sepuh. Niku pungkasanipun gesang, niku tiyang-tiyang niku sedanten niku blusuk. Nggih. Tiyang Jakarta niku mastani geblangsak. Ya gejlomprong, gejongor uripe niku dados asor. Ya mbake dadi wong sing entek bandane diparingi lara dening Allah Subhanahu wa taala hina diwanene dumateng anak-anake naudzubillah min dzalik. Mila nalika kita sedaya nalika ngopeni tiyang sepuh senadyan tiyang sepuh niku sampun mboten saged napa-napa nggih, sampun manula, kita sedaya nggadahi pengajeng-ajeng. Mbok menawa kanthi aku ngabekti marang wong tuaku, Allah Subhanahu wa taala maringi pitulungan marang aku. Mbukake pintu rejeki, maringi keberkahan marang aku. Diangkat derajatku ning alam donya lan muga-muga sesuk nek aku dadi wong tua, Allah Subhanahu wa taala uga tansah maringi anak-anak sing gelem ngabekti marang aku. Sing gelem gula wentah marang aku. Niki kabejan. Bathi niku. Ning rata-rata menungsa niku atine sampun atos. Atine iku sampun ditutupi dening hawa nafsu, ditutupi dening rasa tresna marang bondo donya, lali marang wong tuane loro. Akhire napa piyambake pun luwih seneng manut diatur dening bojone wedok, diatur dening anake, mongko tiyang sepuhe niku sedih. Ampun ngantos wong lanang, lelanang jagat niku nggih. Lelaki yang sejati, piyambake pun tauhid dumateng Allah, ngabekti dumateng tiyang sepuh. Ngoten niku. Nek kudu milih, pepete kudu milih nggih. Milih wong tuwa tinimbang bojo. Sebab wong tuwa niku sampun gula wentah awake dhewe. Nggih, pipis sing nyawiki wong tuwa awake dhewe, eek sing ngresiki nggih wong tuwa. Kanthi bungah wong tuwa niku ngresiki teleke awake dhewe niku. mboten sedih. Dadi wong tuwa niku nek ngresiki uyuwe anake, diuyuwi anake niku men guyu lho wong tuwa niku. Sebab sakniki kula pun ngrasake dadi wong tuwa. Esuk wau kula bar diuyuwi anak kula. Napa anak kula kula tapuki ngoten mboten. Seneng kula guyu. Alhamdulillah diompoli ngene. Dipunjung, jangan loncom karo anak lanang. Nuwun sewu nak utubillah diisingi marang anak niku wong tuwa guyu ngakak-ngakak diceritake tanggane. Wah esuk mau aku diisingi anakku dipunjung jus mangga esuk-esuk. Ya. Niku tresnane wong tuwa dumateng anak. Mila simbah-simbah riyen niku asring maringi piwucal kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang galah. Kasih ibu kepada beta tak terhingga. Bagaikan surya menyinari dunia. Nanti niku tarin piwucale bu guru TK. Mila nalika kita sedaya sampun ditresnani dening tiyang sepuh nggih kita sedaya niku kedah dadi menungsa sing ngerti matur nuwun. Gula wentah dumateng tiang sepuh, manembah. Mboten manembah nun sewu. Ngelembah mana, andap asor. Ampun wani ngetak. Nek didukani, ampun semaur. Malati. Nggih. Napa melih kok semaur, napa melih ngetak ngendi kok. Uf, niku mboten dipun keparengaken. Kula nate maos kitab tafsir. Judulipun tafsir Al-Quranul Azim. Seratanipun Imam Abul Fida. Ibnu Katsir. Rahimahullahu ta'ala. Nalika nafsir ka ayat niki wala takul lahuma uffin lan kowe para anak aja kumawani kandha uff marang wong tuamu loro niku Imam Ibnu Katsir nyebataken pinten-pinten riwayat ingkang nyambung dumugi Imam Mujahid. Mujahid niku santrine Imam Ibnu Abbas. Imam Ibnu Abbas niku sahabat Nabi sing ahli tafsir. Nanti dicepeng dening Kanjeng Nabi. Nggih, Ibnu Abbas niku tasih bocah dicepeng dening dicandhak dening Kanjeng Nabi terus ditongake. Allahumma ya Allah, faqihhu fiddin. Mugi-mugi paduka niki ndadosake lare niki bocah sing faqih, sing pinter. Nggih, anggadahi napa niki? Seserepan babagan ngelmu agama. Wa alimhu tafsir lan mugi-mugi paduka maringi piwucal tafsir marang Ibnu Abbas niki. Mila dongane Kanjeng Nabi mandi mustajabah Ibnu Abbas niku tuwuh dados ulama ingkang pakar wonten saklebetipun tafsir. Ibnu Abbas anggadahi santri asmanipun Mujahid. Nggih Imam Mujahid niku nalika nafsirake pangendikanipun Allah wala takul lahumu uffin. Anak-anak sira kabeh aja kumawani kandha uf marang wong tuamu sak keloron. Iku maknanipun uf niku napa kok ora kena kandha uf. Uf niku ngendikane Imam Mujahid tetembungan kasar sing paling alus dhewe. Kok kasar ning kok alus? Nggih. Tetembungan kasar niku ora kuatah nggih. Wonten sing kasar banget, wonten sing kasare sedengan, wonten sing kasare niku alus. Kasare niku paling sithik. Tetembungan kasar sing paling sithik banget niku mboten pareng dingendikake ten ngarsanipun tiyang sepuh. Napa melih kumawani getak. Niku sepindah. Wonten riwayat sanesipun Imam Mujahid ngendika malih, wala takul lahuma uffin. Aja pisan-pisan wani kandha uff marang wong tuamu sak keloron. Niku maknane napa? Kowe kuwi cah nek lagi ngresiki nek wong tuamu nembe mbucal, nggih tiyang sepuh niku nembe eek. Terus anak tiyang sepuh pun jompo nggih, mboten saged mlampah, nggih sampun pikun, piyambake pun eek niku nggih wonten kamar, wonten kasur. Niku anak ngresiki eeke tiyang sepuh. Niku mboten pareng ngetingalake rai sing jijik mboten pareng. Iya, Pak, kowe iki ngendak-ngendok kaya gaweane mboten pareng. Senadian napa niku kandha niku mboten pareng. Sebab napa? Sebab tiyang sepuh nalika ngresiki eekmu, nalika kowe jek cilik, ya ora tau jijik. Mila kowe anak-anak nek ngresiki teleke wong tuamu ya aja jijik-jijik. Nggih awake dhewe niku kadang guagah kaya reok nek ngurus nimpali letong ning kandang. Nggih ngresiki letong niku wah semangat sedina niku ngulek-ulek letong ten kandang. Ning kadang kala nuwun sewu nek ngresiki eeke tiyang sepuh niku malah do mboten purun. Wis lah gakne panti jompo gak mbayar gak rampung. Nggih. jenengan ampung namung ngendika, wah iki kan reget. Reget mung gue menungso ning niku kamulyan wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah bocah-bocah sing mituhu nggih ngabekti dumateng tiyang sepuhipun bakal dadi wong-wong sing minulya wonten ngalam donya. Wonten pitutur ulama ingkang nate kula waos ning kula radi supe niku mapan wonten kitab napa dipun sebatan wonten mriku kullu baitin fihi anfasul walidain fahuwa baitu rahmatin wa hananin wa barakah. Ngoten niku. Nggih. Saben-saben omah sing ana ambekane wong tuwa loro iku bakal dadi omah sing kebak rahmat, nggih kebak welas asih lan kebak barokah. Ngoten niku. Terus pitutur salajengipun kula radi supe nggih. Man asha khadaman tahta qadami ummihi asha sayyidan liqaumihi. Sapa wonge urip nggih andhap asor ngabekti neng ngisore delamaane simbok nggih piyambakipun niku tansah andhap asor ngabekti dumateng tiyang sepuh mboten nate bantah nek didugani kendel nek ngendikane tiyang sepuh sae dinggo nek mboten nggih diguwak ning mboten mboten wangsulan mboten tarem. Sapa wonge ngabekti ana ngisore delamaane simbok asa sayyidan liqaumihi dheweke bakal urip dadi bendoro. Pirsa bendoro sayyidan bakal dadi ndoro ana sak tengahe masyarakate. Dheweke bakal urip mulya sak tengahe masyarakat. Sauger napa dheweke purun ngabekti nggulawentah dumateng tiyang sepuhipun ingkang sampun manula. Wonten setunggal malih kula badhe matur riwayat sahih sa'lebetipun kitab Al-Adabul Mufrad anna Abdullah ibn Umar bilih Abdullah anake Umar bin Khattab ra'a rajulan yamaniyan niku nate mirsani wonten pawongan lanang saking negari Yaman yatufu bil baiti wonten wong lanang asale saka negara Yaman dheweke niku nembe nindakake ibadah tawaf ngubengi Ka'bah. Tawaf niku ibadah nggih. Yahmilu ummahu wa ra'a dhahri. Niku wong lanang niku sinambi tawaf, niku sinambi gendong ibuke ten geger. Kula aturi mbayangke. Zaman semanten dereng wonten kendaraan, niki wong lanang saking negari Yaman nindakake ibadah haji tumuju Mekah, sinambi gendong mboke. Gendong mboke saka Yaman tekan Mekah. Niku nek dicatat rekor pemecah ngono mbok menawi masuk rekor dunia gitu. Naik haji berjalan kaki gendong mboke saka Yaman tekan Mekah. Terus tawaf gendong nih. Nalika sampun bibar tawaf sampun paripurna piyambakipun marak sowan ten ngarsanipun Ibnu Umar. Sebab Ibnu Umar niki sahabat minul ya ulama. Terus taken. Ya Ibnu Umar. Hei Ibnu Umar, kula niku sampun gendong mamak kula. Sampun gendong kanjeng mami kula. Sampun gendong simbok kula niki. Luweh okeh tinimbangane mamak kula gendong kula. Jadi ceritane enten anak gendong mboke, luweh okeh tinimbangane mboke gendong anake. Niku enten mboten nggih, saged mboten. Nggih saged mawon to. Bocah lahir ceprot. Umur setahun, rong tahun, telung tahun, ngantos umur pitung tahun upami ini digendong mboke. Baniku mboke lumpuh. Ten pundi-pundi digendong anake ngantos rong puluh tahun. Jadi mboke gendong anake mung pitung tahun, ning anake gendong mboke rong puluh tahun. Niku maknane anak luwih okeh gendong mboke tinimbang mboke gendong anake. Kula niku gendong mamak kula luwih okeh tinimbang mamak kula. Afa jazaitu haya bena Umar. Apa aku wis iso males kebeciane mamaku? He, Ibnu Umar. Qala Ibnu Umar, sahabat Nabi dawuh, la wala bizafratin wahidatin. Durung kowe durung iso males kebeciane mbokmu senadyan mung sak zafrah. Zafrah niku napa? Zafrah niku atuh-atuh nalika piantun setri niku ngetokke anake nalika babaran. Niku piantun setri nek ajeng bayan niku ora mesti atuh ngoten to nggih. Ajeng pun kontraksi niku kadang sedina sewengi atuh-atuh. Wong dereng dangun iki semah kula nggih bar bayan dadi kan kula ngerti. Atuhe niku nek diitung ah mboten kene diitung niku ya. Ning anggonmu nggendong mbokmu kuwi nganti semono taun urung isoh males kebejikane mbokmu senadyan mung sak atuh siji. Dereng saged males kebejikane tiyang sepuh. Nggih. Mila jasanipun tiyang sepuh dumateng anak niku nganti tekan kapan mboten saged dipun wales dening anak. Jadi anak niku enggak anggadai kewajiban ngabekti mituhu dumateng tiang sepuhipun. Niku dawuhipun Allah mapan wonten surat Al-Isra ayatipun 23 kala wau. Wala tanharhuma lan aja kumawani getak marang wong tuwa. Nggih. Kula piyambak para jamaah sedanten mesti nate ditukani dening tiang sepuh, ditukani bapak, ditukani simbok. Nek disengani ku atine lara, nesu, emosi, ngopo-ngopo salah, ngopo-ngopo salah. Napa melih wong tuan wong napa niki anak niku rumangsa luwih pinter tinimbang wong tuane. Wah niku biasane luwih gleleng. Simbok wis dikandani ngene ngeyel ae wong tuane ning ndi-ndi ya pancen ngeyel. Niku kurang ajar niku. Nggih mboten pareng niku. Matur getak dumateng tiyang sepuh mboten pareng dipun awisi dening Allah. Wala tanharhuma. Senajan awake dhewe nembe napa? Emosi nembe nesu. Nek nembe emosi nembe nesu luwih becik mendhet toya wudu-wudu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ngoten niku. Ya Allah, kula nyuwun pengayoman dumateng paduka saking gangguane setan ingkang dipun laknat. Sebab rasa nesu niku asale saking setan. Grujuk banyu. Nggih, nek wudu ta'awud kok ijuk nesu kungkum mawon. Setane ngen minggat lunga. Setan ora doyan demit ora ndulit. Ning ampun ngantos semaur. Nggih. Kula nggih mboten berarti kula niku pun dadi wong sing paling mituhu, dadi wong sing paling becik mboten. Ning kita sedaya maos kitab niki nggih, pengajian wonten mriki niku mengku wigati napa tawasau bil haq, tawasau bis sabar. Nggih menika saling ngaturaken nasihat kebecikan. Nggih. Wonten salibetipun bebener wonten sak lebetipun kesabaran. Panci leres ngabekti dumateng tiang sepuh niku mboten gampang. Kathah-kathahipun anak niku nek dingendikani dening tiang sepuh panas atine. Nesu pingine. Nek pun ngoten niku pripun? Ta'awud pindah angka kalih ngemut-emut ngeling-eling dawuh Allah, angka 3 ngemut-emut ngeling-eling jasanipun tiang sepuh dumateng awake dhewe sing mboten sagedipun wales mawi bondo donya napa-napa. Iku nggih. Mugi-mugi kita sedaya tansah dipun dadosaken dening Allah Subhanahu wa taala nggih dadi anak-anak ingkang tansah ngabekti lan mituhun. Wa kullahuma kaulan karima nin kandakno tetembungan sing minulya marang wong tuamu sak kloron. Wa khfid lahuma janahadzulli minar rahmah andap asara ngelembah manao neng ngarepe wong tuamu sak kloro mergo welas asih dumanteng tiang sepuh. Jadi wajib anak niku nggadahi rasa mesake dumateng tiang sepuh. Nek wong tua loro mesake. Napa digecel, ditari tumbaske obat, godhokne wedang, kagem siram nggih. Didamelke, dicepaki sarapan, nek waune biasane masak piyambak, gandeng tiang sepuh nembe gerah, tumbaske bubur, napa sing diremeni tiang sepuh napa? Rasah dadak diperintah. Inisiatif. Ngoten niku. Nggih. Niku ngabekti dumateng tiang sepuh. Lan kedah gadai rasa mesake welas asih dumateng tiang sepuh. Saklajengipun Allah Subhanahu wa taala ndawi wa kul lan donga rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, dados cirinipun titikanipun patokanipun bocah sing mituhu dumateng tiang sepuh niku piyambakipun asring ndongake tiang sepuh. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbi ghfirli. Ya Allah, kula nyuwun dumateng paduka supados paduka niku paring pangapura dumateng sedanten dosa kalepatan kawula. Wali-wali daya. Lan dumateng sedanten dosa kalepatanipun tiyang sepuh kula kalih. Warhamhuma lan mugi paduka kersa napa niki welas asih dumateng tiyang sepuh kula. Kama rabbayani saghira kados dene tiyang sepuh kula sampun gula wentah kula nggih. Nalika kula tasih alit niku dipun aturaken wonten wayah-wayah ingkang mustajabah sakbibaripun salat utawi antawisipun adzan lan qomat nalika dinten Jumat nggih nalika sedasa dinten Wiwitan wonten wulan Dzulhijjah kados dinten-dinten sak menika. Dedonga, afdalu ayyamid dunya. Sedasa dinten wiwitan wonten wulan Dzulhijjah niku pinangka dinten-dinten ingkang paling minulya. Nggih wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala dados wekdal ingkang paling jumbuh lan cocok kagem ngaturaken penyuwunan pendonga dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah, wonten pinten-pinten piwucal kesaenan ingkang saged kita pendhet saking ayat kala sepindah, wujubu ifradillahi bil ibadah. Hukumipun wajib kita sedaya nunggalake pangibadahan dumateng Allah. Maknanipun nindakake ibadah namung dumateng Allah. Tauhid lan ninggalake sedanten tingkah laku syirik. Ingkang arupi pangandikan, ingkang arupi tindak tanduk, ingkang arupi kapitadosan syirik, niku kedah dipun tilar. Contoh, kapitadosan syirik, nggadahi kapitadosan, nggadahi kapercayan, wonten makhluk sakliyane Allah sing saged maringi rejeki, maringi udan, isoh nekake udan, isoh napa niku nampik udan. Pak kula jeng mantu lah terus saat ini nembe mongso rendeng, kula pengen sesuk niku dino ahad, udane jenengan gua. Jadi kaya-kaya dukun niku sah gua udan. Udane di, ayo lu ngakona dan udan. Niku kapitadosan syirik. Sebab dhewe enggak ada keyakinan ono zat sa'liyane Allah sing saged maringi rejeki, sing saged, napa niku gua manfaat, gua musibah. Sa'liyane Allah Subhanahu wa ta'ala. Niku mboten pareng. Sebab zat ingkang maringi udan, ingkang maringi rejeki, ingkang maringi pati, urip, waras, loro, niku namung Allah Subhanahu wa taala. Dokter niku mboten saged mari. Mboten saged maringi waras, mboten saged. Sagete ming usaha. Nggih, ewon dene hasilipun menika wonten astanipun Allah Subhanahu wa taala. Terus santen perilaku syirik menika kedah dipun bucal lan wajib hukumipun sedanten umat Islam manembah ngibadah kunjuk wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Ingkang angka kalih, wujubul birri bil walidaini ala kulli wahidin minal waladi bi'ainihi. Wajib hukumipun ngabekti dumanteng tiang sepuluh. Tiang sepuh kalih. Lan hukum wajib niku mboten kok wajib fardu kifayah, mboten. Fardu ain. Wah, anake bapak iku kan limo. Sing loro kan wis ngabekti. Dadi nek sing telu aku ngene ngentho sithik ya ora apa-apa kan fardu kifayah mboten, Pak. Dadi ngabekti dumateng tiyang sepuh niku mboten wajib kifayah. Wajib ain kabeh anak niku ngabekti dumateng tiyang sepuh. Ning sing ngopeni kan mung siji. Lah ngabekti niku mboten kudu ngopeni omahe dadi siji. Senadyan kita sedaya dalemipun tebih saking tiang sepun niku kedah tansah ngabekti telepon nggih. Video call, Pak, Bu, niki lho putune jenengan teng Jeligut mriki Mbah Imbuh mawon ngentekke beras. Malah sambat ruang tua. Ya sesuk tak kirimi gabah le. Mboten ngabekti ruang tua malah ngerepoti. Maknanipun supados tiang sepuh niku saged seneng nyawang putune wis gede-gede, putune lucu-lucu. Sebab kadang kala tiyang sepuh niku kangene mboten dumateng anak. Ning kangene kalih putune. Kangene maling putune. Sing ditekokke nalika telepon niku rata-rata putune. Lah putuku sing nomor loro ning endi? Ora ketok ngoten niku. Nggih, dados telepon nggih. Video call dituduhke niki putune panjenengan, dek wingi sekolah juara siji niku tiyang sepuh remen. Nggih, terus ngabekti niku mboten namung anak-anak sing dadi siji kalih tiyang sepuh. Ning anak-anak sing tebih menika ugi sedanten anggadahi kewajiban ngabekti dumateng tiyang sepuhipun kalih. Salisan ingkang angka 3, at-takafulul ijtimai yuk maujudun fil Islam. Takaful ijtimai niku napa nggih? Nah, kula pareng matur nggih niku wau. Tumindak becik gulawentah dumateng sanak kadang. Sing pun mboten saged napa-napa. Maujudun fil Islam niku wonten salebetipun agami Islam. Benten kalian adat kebiasaan ingkang dipun anut dening tiang-tiang kafir. Nggih. Wong loro ku nek kira-kira wis ra keneng diarep-arep marine wis disuntik mati wae. Sebab ya gur ngentek-ngenteki ragat. Gur marake rekoso sing urip. Na'udzubillah min dzalik. Wong tua sing wis manula ra iso nyambut gawe, ra iso ngasilake duit, undang disuntik mati wae. Na'udzubillah min. Islam mboten ngoten niku. Nggih. Enggak ada sederek. Sederek niku ndelalah kok gerah lumpuh mboten enten sing ngopeni. Nggih, kita sedaya nggadahi kewajiban gula wentah kanthi ikhlas. Ngarep-arep ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Senadyan mboten enten sing bayar, senadyan mboten enten sing gaji. Ning kita sedaya ngajeng-ajeng ngritanipun Allah, ngajeng-ajeng ganjaran, nggih. Mengke sewaya-waya awake dhewe niku gejlong, prong, gejlungup tiba kesusahan, insyaallah Allah Subhanahu wa taala badhe ngutus tiyang sanes ingkang ugi maringi pitulungan dumateng awake dhewe niku. Maknanipun napa? Takaful al-ijtimai. Kehidupan sosial. Nggih, panggesangan ingkang long tinulung antawisipun setunggal dumateng tiyang sanes niku wonten salebetipun agami Islam. Nggih, nek sing enom nggih napa niki ngajeni dumateng tiyang sepuh, anak ngabekti dumateng tiyang sepuh, sing sepuh ugi welas asih dumateng anake, dumateng bocah-bocah cilik sing susah ditulungi. Wah niku dados masyarakat ingkang kebak barokah. Baldatun thayyibatun warabun ghafur, bakal dados masyarakat ingkang gemah ripah loh jinawi, toto, titi, tentrem, kerto, lan raharjo, okay. Subur kang sarwoti nandur, murah kang sarwoti nuku, okay. Gampang kang sarwo sinandang, seger kang sarwoti nombe. Kula tak ngombirin. Bismillah. Menrodo serak nih. Dados piwucal ingkang angka 3 niki pinangka piwucal ingkang paling pungkasan. Kita sedaya niku nalika purun ngaos Al-Qur'an, sunnah, piwucalipun Allah, piwucalipun Kanjeng Nabi, insyaallah niku mbeta kesaenan. Kagem awake dhewe, kagem tiyang sepuh, anak, bojo, tangga teparo, masyarakat lan sedanten kaum muslimin. Mbeta kesaenan fid dunya wal akhirah. Mbok menawi mekaten lan semanten para jamaah menggah pengajian singkat ingkang saged kita aturaken wonten kalau dangan dalu punika. Mugi-mugi saged beto manfaat kagem kula pribadi piyambak sumrambah kagem para jamaah sekalian lan sisa wekdal ingkang tasih wonten kita badhe ginakaken kagem maos pinten-pinten pitakenan ingkang sampun lumebet saking para pamirsa Klaten mengaji wonten pundi kemawon. Saya mau bertanya, bagaimana hukumnya kalau berkorban kepada ibu saya yang sudah wafat? Korban kagem mayit nggih. Niku setunggal perkawis ingkang dipun maknanipun para ulama niku sami benten pamanggih babagan perkawis kala wau. Para ulama paring keterangan kurban kagem mayit niku wonten pinten-pinten modele nggih. Sepindah. Kurban kagem mayit sederenge mayit niku sedo, mayit niku maringi wasiat. Le, Nduk, sesuk nek aku mati tulung kowe kurbano ya. Disetatke nyang aku ganjarane. Tak nggone sangu marak sowan ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Niki para ulama ngendika dipun keparengaken. Ya sebab niku bagian saking wasiat. Ning syaraté napa wasiat niku regane kurban niku mboten pareng luwih saking setelone bondo warisan. Jadi nek warisane niku ming pinten nggih? 3 yuta upamane. Ning dheweke sesuk aku nek kurban nek mati aku kurban ana tukokno wedhus sing regane 3 yuta. Dadi warisan entek nggo tuku kurban kabeh niku mboten pareng. Dados maksimal niku pinten? Setelon. Setelon saking total bondo sing diwarisake. Niku sepindah. Angka kalih. Kurban kagem mayit niku pareng nalika dipun tindakaken kanthi cara tabaiyan. Tabaiyan niku maknane napa? Maknane mboten kurban ingkang misah, mboten kurban ingkang mencil, sanes kurban ingkang mandiri. Upami niki sederek sing taken niki kan ibuke sampun sedo nggih. Riyen nalika tasih gesang, ibuke niku tunggal omah kalih dheweke. Lah niku nek dheweke kurban, niku otomatis ibuke nggih sampun pinaringan ganjaran kurban kala wau. Nggih. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam niku nalika meragat satu kewan kurban, piyambake pun mawas bismillahi Allahu akbar kanthi nyebat asmanipun Allah, Allah ingkang Maha Agung. Allahumma ya Allah hadza anni wa an ahli baiti. Ya Allah kurban iki saking kula lan saking keluarga kula. Dados nek panjenengan kurban iku otomatis ibu panjenengan ugi sampun pinaringan ganjaran kurban kalau wau. Nah, ingkang angka 3 niki kurban secara mandiri. Niki yo ora sanak, ora kadang biyen omah yo ora dadi siji karo awake dhewe, ming mergo awake dhewe tresna marang wong niku awake dhewe kurban atas nama dheweke. Niki para ulama benten pamanggih. Perangan ulama ngendika ora kena sebab Nabi ora nate nindakake, para sahabat mboten nate nindakake. Nggih, perangan ulama sanesipun dawuh niku dipun kiasaken kalian sedekah. Nggih, dadi kurban niku ora sedekah, wong Nabi niku ora ngendika kulu wa dakhiru wa tasaddaku. Iwak daging kurban kuwi panganan singgahno lan sedekahno, dadi kurban niku sedekah. Nek awake dhewe dikeparengake sedekah kanggo wong mati, berarti kurban kanggo wong mati nggih dikeparengaken. Niku perangan ulama nggih. Ning kula pribadi luweh tentrem nggih. Mendhet pamanggih sing mboten pareng. Nggih sebab Nabi lan para sahabat mboten nate nindakake. Wallahu taala a'lam bissawab. Waosan selawat at-tahiyat awal niku diwaos ngantos innaka hamidun majid napa namung ngantos wa alaihi salam. Nggih jangkep sami. Tahiyat awal kalih tahiyat akhir niku sami, sing bentenake niku namung napa niki? Donga ingkang dipun waos sak bibaripun tahiyat. Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil Masihid Dajjal. Sing bentenake ming donga-donga ingkang dipun waos sak sampunipun tahiyat. Ewan dene tahiyat niku nggih dipun waos jangkep nggih tahiyat nggih kalih selawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Mangke saged dipun waos keterangan langkung jangkep malih wonten salebetipun kitab niku sampun wonten terjemahanipun nggih sifat salat Nabi. Sifat salat Nabi seratanipun Syekh Muhammad Nasiruddin Al Albani wallahu taala a'lam bissawab. Ketika tobat namun godaan niku iring berganti. Mohon nasihatnya. Nggih kados kula sampun nate aturaken untuk pepanggian kula wingi. Jenengan tobat niku enten cobaane, jenengan maksiat niku nggih enten cobaane. Jenengan tobat enten leng ganggu, jenengan maksiat nggih enten sing ganggu. Wong kula iki mendem aman, aman apa digropyok kok. Dipatahi tanggane kok aman. Jadi wong maksiat niku enten gangguane, wong tobat nggih enten gangguane. Padha-padha le enten gangguane mbok pilih tobat mawon sesuk mlebu swarga alhamdulillah. Ning enten gangguane sabar, wong awake dhewe mbiyen maksiat diganggu ya sabar. Kowe kok gur mendam-mendam wae sabar, ini adalah gangguan. Istiqomah mendem terus. Niku wong tu minta maksiat le. Sabar wong maksiat niku. Wong judi otok niku digrenengi tanggane ya sabar. Jalan terus otoknya ngoten niku. Awake dhewe tobat nggih kudu sabar. Wong maksiat niku golek ridane setan, sabar. Berjalan fi sabili syaiton. Berjalan di atas jalannya setan. Melampah wonten sak nginggile dalan mergine setan. Lah awake dhewe niku tobat nggih nasiru ala fi sabilillah. Awake dhewe niku melampah wonten sak nginggile mergine Allah Subhanahu wa taala. Nggih ketah sabar. Nek jenengan maksiat, okeh gangguane ning sesuk mblusuke neraka, nek jenengan tobat okeh gangguane ning mlebet munggah swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Niku sepindah angka kali nggih ketah asring-asring nyuwun diparingi kekuatan, kesabaran dening Allah. Sebab awake dhewe niku lemah ringkih. Wa kana al-insanu dha'ifa. Wa khuliqa al-insanu dha'ifa, menungsa niku dicipta dening Allah kanthi kahanan ingkang ringkih lemah atine. Jiwane niku lemah. Nggih, mila ampun gemblong kumalungkung adikang adikung adiguna ngendel-ndelke sregep ngaji. Wah, nek aku ki insyaallah ya ora bakal kenggo. Senadyan cerak-cerak karo wong maksiat, imanku kuat. Wong niki sampun gemblong kumalungkung ngendel-ndelke napa anggone tobat mboten pareng. Kedah tansah nyuwun istiqomah dumateng Allah. Ampun males ngangkat asta ngene iki. Wonten wayah-wayah ingkang mustajabah. Nyuwun kekuatan, nyuwun kesabaran, nyuwun istiqomah. Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allah kula nyuwun dumateng paduka. Nggih awak kula niku diparingi rasa takwa. Jiwa kula niku diparingi ketakwaan. Wazakiha, wazakiha, lan dipun suceni jiwa kula niki. Anta khairu man zakkaha, paduka niku sak becik-becike zat sing iso ngresiki ati kula. Anta waliyuha wa maulaha, lan paduka niku ingkang anggadai. Nggih, sing murba masesa menguasai jiwa kula niki. Nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ingkang angka 3, jenengan nek pun tobat dolane, kumpulane, serawunge karo wong-wong sing soleh. Jenengan tobat ning jek ngumpul karo gento. Nggih bakal ketularan dadi gento melih naudzubillah min dzalik. Dadi kanca-kanca sing elek niku dipuntilar. Nggih. Ora usah pekewuh. Ndek ben awake dhewe tu minta maksiat ya ora pekewuh kok. Mosok tobat kok pekewuh. Tobat kok pekewuh niku kan was-was syaitan. Naudzubillah min dzalik. Iki pitakanane kok kuatah banget ngladrah. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala tansah ngreksa dumateng panjenengan sedanten kaum muslimin wonten pundi kemawon amin. Menapa dipun keparengaken njabuti uwan? Wasane mboten pareng, Pak. Uwan rambut putih niku. Niku mboten pareng dijedili, mboten pareng. Sebab wonten hadis saking Nabi sallallahu alaihi wasallam ngawisi. Ana nek ora dijedhili niku gatel-gatel disamponi dikukur ngoten mawon. Dadi nek Nabi pun dawuh niku digoleki solusine ora malah digoleki alesane mawon le ajeng melincur mboten pareng nggih. Nabi dawuh napa niku kita sedaya nderek manut nggih luwih kepenak manut dalil lan insyaallah niku langkung sae kagem panggesangan awake dhewe ten kalam donya semanten iki wonten alam akhirat. Atas Nabi wonten hadis ingkang sahih niku paring pangendikan uwan niku sesuk ten akhirat bakal dados napa nggih cahya ingkang bakal dadi pepadang kagem awake dhewe minjang wonten alam akhirat. Mila mboten pareng dipun jabuti uwan niku. Ingkang angka kalih wontenipun uwan niku pinangka pepeling kagem awake dhewe supaya ora gemblung kumalungkung ora gembagus, kemlinti, kemaruk. Aku kan ganteng jik nom, keleleng-keleleng, nom apa suwanan no? Nom. Supatas kita tansah eling pati. Aku ki wis uwanen, aku ki wis tuwa, wayahe tobat, golek dalan padang, orang ning maksiat wae. Sapa ngerti sesuk aku mati lan sak piturutipun. Dadi uwan niku pinangka pepeling lan kathah manfaatipun. Mila mboten pareng dipun jabuti. Wallahu taala alam. Sejauh mana kita boleh sedih ketika ada orang yang kita cintai meninggalkan kita agar kita tidak termasuk orang yang meratap. Nangis dipun keparengaken. Nggih. Nek ingkang dipun awisi dipun sebat wonten riwayat niku ngantos napuki pipine dhewe. Ditapuki, "Oh, aku ditinggal mati, aku sesuk mangan apa?" Nggih mangan sego. Antun sing nyuweki klambine. "Wah, aku antun sing njikuk wedhi niku." Dingku keramas sirae, danten mboten pareng. Terus ngundamana mencela takdir. Nggih. Nesu kalian Allah, kalih pepesten ingkang sampun ginaris niku mboten dipun keparengaken. Nggih. Istirja mawon, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Kita sedaya kagungane Allah lan bakal dipun pundhut wangsul marang Allah Subhanahu wa taala. Ngoten niku. Nek awake dhewe tresno estu-estu tresno marang wong sing mati niki ora malah sedih terus ning ndongake kesaenan. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Niku bukti tresno ngoten niku ora kok malah nesu ngamuk balik jungkir menek kambil nyelumbat kambil. Niku mboten dipun keparengaken. Nek niate nyambut gawe kena nggih. Nek sedih niku sampai melampaui batas menika dipun awisi. Lan Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh, "Innal mayyita yu'adzabu bibuka'i ahlihi." Tenane mayit iku bakal pinaringan azab, pasiksan dening Allah nalika keluargane niku wong sing tresno marang mayit niku napa meratap niku. Dipun awisi. Ustaz, boleh tidak kita bergurau dengan orang tua sampai menertawakan, tapi niatnya bergurau? Mboten pareng, Pak. Wong tua kok ditertawakan. Jenengan wani to. Sowan ten ngarepe presiden terus jenengan guyu, napa ne? Mentertawakan presiden. Napa nggih? Mentertawakan niku basa Jawane napa nggih? Heh? Guyoke ya ora ya, mosok guyoke cah. Guyoke iki lucu. Heh, gawe wirang niku. Jenengan mlaku tiba gejlungup malah digeguyu. Mboten sopan, mboten pareng. Nggih. Mboten pareng. Napa niki? Napa nggih? Guyoni, Bu, senes guyoni ning guyone pareng nggih. Mentertawakan niku mboten pareng, mboten etis, mboten sopan. Lagi sowan Pak Presiden peringas, peringis, peringas, pereng. Ngopo Mas kok guyang-guyu? Presiden ini lucu. Ini mboten etis nggih. Kirang sopan. Ananging mbok menawi mengke desa mawa cara negara mawa tata, mbok menawi antawisipun desa setunggal kali sanesipun menika napa benten-benten, ananging kangge ngawekani niku luwih becik mboten mawon. Kula nate maos Ali Zainal Abidin putranipun Husain bin Ali bin Abi Thalib. Iku berarti napane Kanjeng Nabi nggih? Buyute Kanjeng Nabi. Buyute Kanjeng Nabi niku piyambakipun ngantos saking hormatipun saking ngajeni dumateng ibuke, mboten nate purun dahar kembulan sareng kalih ibuke. Sebab nopo? Sebab piyambakipun khawatir nek dheweke bakal njupuk panganan, gek panganan kuwi dipikiri dening ibuke. Jojo gek aku njikuk mentho iki gek mentho kuwi wis jane dicim mamaku ning mamaku kalah keri. Mula aku ora gelem mangan bareng karo mamaku. Ibuke dipun aturi dahar yen menawi sampun rampung nembe dheweke niku saking hormate. Lah kok malah napa mentertawakan tiang sepuh menika? Insyaallah nggih. Niku perkawis ingkang kirang prayogi dipun tindakaken. Wallahu taala alam. Apa bedanya tradisi dengan bid'ah? Tolong dijelaskan, karena banyak bid'ah dianggap tradisi dari Afiyah Kalimantan Barat. Tradisi ini kok adat istiadat, kebiasaan. Nggih, ingkang magepokan kalian perkara-perkara kadonyan, masalah teknis. Nggih, adate nek wong mriki niku nek ngaji ngombe teh niki senes bid'ah niku. Nabi ngaji ora tau ngombe teh. Niki adat kadonyan. Nggih, ananging bid'ah niku kedah dipun tingali maknanipun miturut syariat. Nggih, menika ibaratun antariqatin fid-dini mukhtara'ah. Tudahi syar'iyah yuqsadu bisuluki alaihal mubalaghatu fit ta'abbudi lillah. Nggih menika ibarat nggih utawi tetembungan antariqatin babakan ya tata cara fid din wonten saklebetipun agami. Jadi bid'ah niku ritual agama. Ning nek tradisi adat istiadat nggih sing niku senes ritual agama dipun keparengaken. Agem baju koko niku tradisi, sarung tradisi, mboten bid'ah. Nggih. Napa melih montor niku adat istiadat, urusan kadonyan. Ning nek jenengan damel tata cara ritual ibadah, carane ndonga. Carane ndongake wong mati niku ibadah ta nggih? Ndongake wong mati niku ora ibadah. Niku carane pun diterangke dening syariat ora kok gawe cara dhewe. Nggih, ndongake wong mati ngenteni 100 dina. Ngenteni 1000 dina. Angka 100 angka 1000 niku tenggen agami mboten enten. Nggih, carane ndongake wong mati niku umum wonten sedengah wekdal, wonten sedengah papan, wonten sedengah panggenan. Ngoten niku. Zikir niku kan ritual ibadah. Nek jenengan gawe tata cara zikir sing mboten nate diterangke dening Islam, niku jenenge bid'ah. Zikire kudu ping 5000, zikire kudu ning latar, zikire kudu nglekar, zikire kudu ngenteni jam 12 bengi. Niku tata cara ibadah. Niku senes tradisi mboten pareng niku. Sebab sing wenang ndamel tata cara ibadah menika namung Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngaturaken syariat niku kagem umat Islam. Ngoten nggih, jenengan nulis ngangge bahasa Indonesia pareng mboten? Pareng niku tradisi, adat. Nggih ana caraka pareng niku tradisi adat. Agem blangkon pareng niku tradisi. Mila kula nggih nate ceramah ngagu blangkon. Nang tekan kalih Mas KM niki. Ngagem sorban pareng mboten pareng mawon tradisi. Napa klepon? Klepon niku pareng mboten. Nek klepon iki bid'ah mboten, mboten bid'ah klepon niku. Dek kapan niku kula ningali ten kitab bau sastra basa Jawa. Nggih, babakan klepon. Klepon niku jane napa? Niku dipun sebat wonten kitab bau sastra basa Jawa. Klepon, panganan glepung ketan digelindingi diiseni gula. Niku klepon. Niku masalah tradisi mawon jenengan ajeng dahar klepon monggo, ajeng dahar nasi kebuli monggo, ajeng dahar sego punar monggo niku tradisi, mboten ritual ibadah, mboten enten kaitane kalih ritual ibadah. Mentho halal mboten halal kena. Ku nek sing Islam iki kudu mentho, sing Islam iki sambosa upaman. Mboten, Pak. Sambosa kalih mentho padha mawon, padha-padha le tradisi. Nek sambosa niku Arab, nek mentho Jawa nek. Ngoten niku. Nggih, kedah dipun bentenaken antawisipun bid'ah kalian tradisi, kedah dipun bentenaken antawisipun klepon kalih napa? Kalih kurma. Niku sami-sami tradisi mawon, wallahu taala alam. Pundi wae. Apa penduduk Indonesia harus belajar madhab Syafi'i? Karena ustadz-ustadz Salafi mengajar fikih kebanyakan menggunakan fikih Hambali. Nggih mboten nek kedah Syafi'i niku mboten enten dalil kedah Syafi'i niku mboten enten. Nggih. Nek ustadz-ustadz kok rata-rata mengajarkan fikih Hambali niku napa nggih napa mboten kula nggih dereng nate sensus. Nggih. Dereng nate sensus napa saestu saking Hambali ning Syafi'i pareng, Hambali nggih pareng, sing mboten pareng niku fanatik madhab. Niku sing mboten dipun keparengaken. Nek Indonesia kudu Syafi'i, nek ora Syafi'i ra oleh niku nggih mboten enten dalile. Indonesia kudu Hambali, nek ora Hambali ya ora oleh. Sebab ingkang wajib niku ngamalake Al-Qur'an lan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang jumbuh kalian apa? Kalian penafsiranipun kalian pemahamanipun para sahabat para ulama ussalaf. Nggih. Lawang kathah kok pamanggihipun Imam Syafi'i sing mboten cocok kalian madhab Syafi'i niku kathah. Pamanggihipun Imam Ahmad bin Hambal sing mboten jumbuh kalih madhab Hambali niku nggih kathah. Nggih. Malah-malah kathah ugi ulama-ulama Syafi'iyah sing pamanggihipun ugi mboten jumbuh mboten cocok kalih madhab Syafi'i niku ugi kathah dados biasa mawon ingkang baken mboten fanatik. Wallahu taala alam. Bissawab. Jam pinten iki? Saya Trias dari Cirebon. Saya mau tanya anak saya sering dapat undangan acara ulang tahun. Anak kula nggih lho. Cirebon niku rak kutho nggih. Lah kula niku teng desa niku pun mulai enten acara ulang tahun. Hut. Kami tidak pernah menghadiri mengikuti acara tersebut, tapi yang kami lakukan tetap memberi hadiah 1 atau 2 jam sebelum acara dimulai dan langsung pulang. Bagaimana hukumnya memberikan hadiah? Saya ini mboten sah nggih. Jenengan ngaturakan hadiah teng mriku nggih. Kok kaya-kaya niku nyengkuyung dumateng acara kaya kala wau. Monggo kita sedaya niku mboten pareng nyengkuyung nggih dipun napa wontenaken acara-acara sing mboten nate dipun tindakaken dening kaum muslimin. Nabi nggih mboten nate ulang tahun. Para sahabat mboten nate ulang tahun. Ulang tahun niku asalipun saking tiang-tiang nggih tiang-tiang kafir. Mboten pareng dipun tiru-tiru. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum, sapa wonge madan-madani salah sewijining kaum dheweke kelebu golongane kaum iku mau. Dados umat Islam niku piyambake pun namung nindakaken pakulinane tiang-tiang Islam kemawon. Hari raya tiang Islam, nggih adat istiadatipun tiang Islam, ingkang dadi ciri khasipun tiang-tiang kafir menika dipun awisi. Senadyan niku masalah kadonyan. Ning nek masalah kadonyan niku dados ciri khas tiang-tiang kafir, slompret. Nggih napa malih niku? Topi sinterklas niku masalah kadonyan. Yang ini kudados ciri khasipun tiang kafir. Malah topi sinterlas ini bukan masalah kadunyan. Ini pun masalah pangibadahan. Wallahu ta'ala alam. Dados selangkung saya boten sah ngaturakan hadiah. Ini pas boten ulang tahun. Boten apa-apa? Ngaturakan hadiah. Boten pas ulang tahun. Apa? Gordon. Apa? Permen. Apa? Apa itu senangannya bucah ini? Es krim. Es tong-tong. Ini dipun keparengakan. Jam. Ini pareng. Jam dinding. Jam tangan. Ini ular. Tangga. Ini. Sing boten nganggo sirah tapi luwih aman. Niku dipun keparengaken. Wallahu taala alam. Anak Abu Faid di Pontianak. Anak mau nanya bagaimana hukumnya apabila lupa berbuka puasa langsung sholat maghrib. Nggih sah puasanipun. Wong lali. Nggih. Puasanipun sah sholat maghrib nggih sah, nggih bibar sholat maghrib. Enggal-enggal buka kembul bujono pesta hondrowino sesarengan kalih sanak keluarga. Wallahu ta'ala alam. Masjid kita ada proposal dari sebuah kelompok yang mengatasnamakan kelompok orang pinggiran. Waduh. Tujuan minta daging kurban dan sedekah dengan alasan banyak yang miskin. Bolehkah daging kurban diberikan pada kelompok tersebut? Parang dipun sedekahkan. Nawi saestu napa niku wawengkon kalau wau, telatah kalau wau, katah tiang fakir miskin pun parang dipun sedekahkan wang Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh kulu panganan iwak kurban iku. Wadakhiru singgah no. Saat ini alhamdulillah saged disinggah jadi awet. Dilebok ke freezer. Nembe, kalau wau siang ini wenten rencang kulon, niku dolan tenggen kulon. Anu niku mas, ge iwak kula kurban tahun wingi niku nembe entek dek wingi. Walah yo nganti setahun aku ngatene. Berarti pun dadi balok es niku atos kemlotak. Ini ajeng diolah niku di ini gerujuk terus digodhok mleh. Nek jaman riyen mboten enten freezer, niku saged dipun dadosaken napa niku abon, napa empal, dendeng lan sak piturutipun. Dados pareng dipun sedekahkan dumateng fakir miskin. Wallahu taala alam. Nggih mbok menawi mekaten kemawon nggih pinten-pinten pitakenan ingkang saged dipun waos niki tasih kathah pitakenan ingkang lumebet gandheng wektalipun sampun telas kita cekapaken pengawasan wonten kalau dangan dalu punika mugi-mugi saged mbeta manfaat wonten lepatipun atur solah bawa tindak tanduk munamuni ingkang kirang meranane ing penggalih kirang ing trapsila lan subasita kula tansah nyuwun gunging samudra pangapura wasallallahu ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.